Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Yaqulu rabbuna jalla fi 'ala a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. ولو شاء ربك لجعل الناس أمة واحدة ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتمت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. يا مسوب yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dia dua ayat ini, ayat ke-118 dan 119 dari surah Hud. Di akhir-akhir surah Hud kata Allah Subhanahu wa taala, walau syaa rabbuka laja'ala an-nasa ummatan wahida. Seandainya Allah Subhanahu wa taala menghendaki manusia ini ada di atas satu keadaan semuanya. Imma semuanya beriman wa imma semuanya kafir. Allah mampu menjadikan mereka satu keadaan, semuanya taat kepada Allah Subhanahu wa taala, atau semuanya kafir kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah mampu untuk itu. Baik. Wa la yazaluna mukhtalifin, akan tetapi mereka senantiasa ya berselisih, ada yang mau beriman, ada yang tidak mau beriman. Baik. Sebagaimana di ayat yang lainnya, Allahu khalaqakum fa minkum kafir wa minkum mu'min. Allah yang menciptakan kalian, ternyata di antara kalian ada yang mau beriman, ada juga yang tidak mau beriman. Di sini kan tidak ada yang dipaksa. Barakallahu fiik. Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan wa hadainahum wa hadainahum najdain. Jadi kami telah menunjuki untuk mereka dua jalan. Yakni Allah memberikan keterangan. Silakan tengok dalam Al-Qur'an. Setiap Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang orang-orang yang taat, Allah akan membicarakan orang yang tidak mau taat. Setelah Allah Subhanahu wa taala membicarakan tentang penghuni surga, Allah membicarakan tentang penghuni neraka. Barakallahu. Wa hadainahun najdain. Diterangkan, ini jalan kebenaran, ini jalan kebaikan. Siapa yang melakukannya, siapa yang menjalaninya, maka dia akan mendapatkan surga dan kenikmatannya. Ini jalan kejelekan, keburukan, maksiat. Siapa yang melewatinya, maka dia akan mendapatkan neraka dan azabnya. Itu sudah menjadi ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Baik. Tidak ada seorang pun yang dipaksa. Kita diberi kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan pikiran, diberikan keinginan. Baik. Barakallahu fiik. Kemampuan untuk memilih. Nah, kapan ada orang dipaksa untuk melakukan ketaatan? Tidak ada maknanya. Tidak dia dapatkan kebaikan dari amal soleh yang dia lakukan. Kalau dipaksa. Demikian juga orang yang dipaksa melakukan kejelekan, tidak akan ada dia dapatkan dosa dari kejelekan itu kalau hasil paksa. Dianya sendiri tidak mau. Jadi, kemudian dipaksa-paksa. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, illa man ukriha wa qalbuhu mutmainnun bil iman. Barakallahu fiik. Dipaksa enggak? Karena di zaman dahulu kala ada seorang sahabat dipaksa untuk mencaci maki Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencaci maki Rasulullah adalah kufrun billah. Mencaci maki Rasulullah adalah kekafiran. Barakallahu fiik. Siapa yang melakukannya kafir. Memperolok-olok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena saat itu dipaksa sahabat ini, kalau enggak dia akan dibunuh. Maka sahabat itu pun ya karena takut untuk dia dibunuh, dia pun akhirnya mengatakan apa yang diperintahkan untuk dikatakan dari kata-kata kufur. Selesai dia dilepas dan kembali dia ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kondisi bersedih hati karena telah melakukan sesuatu yang dia sebenarnya tidak mau melakukannya. Dia lapor ke Rasulullah, ya Rasulullah, aku tadi ditangkap oleh orang kemudian dipaksa untuk mengatakan ini dan itu dan aku pun mengatakannya. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Kaifa tajidu qalbak?" Bagaimana engkau dapati hatimu? Kata sahabat itu, ya Rasulullah, aku masih tetap dengan keimananku dan keislaman. Maka turunlah firman Allah Subhanahu wa taala, "Illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman, walakin man syaraha bil kufri sadra." Ini orang yang dipaksa tidak akan ada dia apa? Mendapatkan hasil usaha dia ya dengan paksaan itu tadi. Barakallahu. Kecuali kalau dia dipaksa kemudian akhirnya dia turut ridha dengan paksaan itu, dengan sukarela dia melakukannya, maka dia kafir. Baik. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "In 'adu fa'ud." Kalau mereka menangkapmu lagi dan memaksa engkau untuk mengatakan kekufuran, maka katakan lagi. Selama hatimu dalam kondisi apa? Dalam kondisi tuma'nina. Masih tenang, masih nyaman dengan keimanan. Barakallahu fiik. Wala yazaluna mukhtalifin. Terus-menerus manusia ini berselisih. Barakallahu fiik. Perselisihan antara kebaikan dan keburukan, kejelekan. Ikhtilaf. At-tafarruq. Barakallahu fiik. Berpecah belah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Iftaraqatil yahud ala 73 ala 71 firqah. Wa iftaraqatin nasara ala 72 firqah wa iftaraqat ummati ala 73 firqah, kulluha bin nar illa wahidah." Berpecah belah, bercerai-berai orang-orang Yahudi dan mereka menjadi 71 kelompok. Orang-orang Nasara menjadi 72 dan umatku menjadi 73. Dari kulluha fin nar, semuanya dalam api neraka kecuali satu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk tidak ada yang mengklaim dirinya yang satu itu atau kelompoknya yang satu itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan apa? Memberikan patokan. Karena semua akan mengatakan, oh saya yang satu itu, kami yang satu itu. Ya kan? Ini 70 ini adalah kaum muslimin yang ada padanya penyimpangan. Barakallahu fikum. Dari kelompok-kelompok yang ada di dalam Islam ini. Kita tidak bisa menutup mata bahwa di dalam Islam ini banyak sekali kelompok-kelompok. Barakallahu fikum. Dari sejak dibunuhnya siapa? Utsman bin Affan atau bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Fitnah muncul, iftiraqul ummah. Barakallahu fikum. Berpecah belahnya, ada khawarijnya, ada syiahnya, ada sufinya, ada mu'tazilahnya, ada qadariyahnya, ada jabariyahnya, macam-macam. Dan ini pun berpecah belah antara satu dengan yang lainnya. Dan semua mengklaim dirinya bahwa dialah yang satu itu. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, siapa yang satu itu? Ya Rasulullah, ketika beliau ditanya, beliau mengatakan, mislu ma ana alaihi al-yawma wa ashabi. Yang satu kelompok itu yang selamat, yang biasa disebut dengan al-firqatun najiyah at-ta'ifatul mansur, kelompok yang selamat, kelompok yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik. Mereka-mereka itu adalah orang-orang yang mislu ma ana alaihi al-yawm wa ashabi, mereka yang sama seperti aku dan sahabatku yang aku ada di atasnya pada hari ini. Paham barakallahu fikum. Ini mereka itu yang satu golongan itu yang masuk surga itu barakallahu fikum. adalah orang-orang yang seperti aku dan para sahabatku ada di atasnya pada hari ini. Jadi, maka kita silakan tengok. Ini kelompok-kelompok yang ada ini. Barakallahu alaikum. Dan kita ukur kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adakah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukannya atau tidak? Barakallahu alaikum. La haula wa quwwata illa billah. Kalau sekedar mengaku ya semua bisa ngaku. Yang jadi permasalahan adalah apakah diakui atau tidak. Yang ada adalah ittiba, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum." Kata Allah Subhanahu wa taala, katakan kepada mereka, wahai Muhammad, jika sekiranya kalian betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ikutilah aku. Ikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau sekedar mengatakan, oh kita ini pengikut Rasulullah, semua bisa mengatakannya. Tapi cek apa yang kita lakukan, kita pelajari. Semakin kita pelajari kehidupan Rasulullah melalui hadis-hadis beliau alaihi salatu wassalam, kita dapati banyak apa? Ternyata kita banyak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahih. Baik. Kita banyak menyelisihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imma karena ketidaktahuan kita, wa imma karena kesengajaan mau menyelisihi. Karena penyelisihan itu karena terkadang kebodohan, ketidaktahuan, atau ya karena mengikuti hawa nafsu. Barakallahu fiik. Kata Allah Subhanahu wa taala, yang tidak berselisih ini adalah apa? Orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fiik. Baik. Yang berselisih adalah orang yang menyempal dari syariat kita ini. Dialah yang melakukan penyelisihan, menyelisih syariat, menyelisih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Dalam syariat kita sudah terlalu banyak tambahan-tambahannya. Di sisi lain banyak pengurangannya juga. Barakallahu fiik. La haula wa la quwwata illa billah. Baik, contoh sederhananya, ini orang di zaman sekarang ini kalau mau azan banyak sekali embel-embel di depan. Baik, Allahumma shalli ala Muhammad. Salawat dulu, kemudian ini baru kemudian Allahu akbar, Allahu akbar. Ini tambahan ini yang ada di depan azan ini, tidak ada itu perintah dan contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Kalau ini dilakukan, dia tidak akan bisa melarang orang lain untuk melakukan hal yang sama, bacaan apa ki apa ki. Anda bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memuji Allah Subhanahu wa taala. Yang lainnya baca Fatihah mungkin sebelum azan. Yang satunya baca ayat kursi. Yang satunya baca ini. Tidak ada orang, tidak boleh saling melarang. Kenapa? Ente tidak ada dari ini, tidak ada. Anda larang yang lainnya, Anda dibalik, akan dibalik serang. Ente dalilnya apa bersalawat sebelum? Barakallahu fiik. Kalau alasannya baik, kalas. Semakin hancur agama ini. Barakallahu fiik. Semakin tidak jelas mana yang datang dari Rasulullah sebagai perintah dan contoh. Barakallahu fiik. Kalau kita akan mengatakan ini juga, yang lain juga kan, oh, ini juga bagus, ini juga bagus, ini juga bagus. Sementara kita tidak diperintah kecuali ittiba, mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Barakallahu fiik. Contoh sederhananya, kenapa di hari raya ke Idul Id tidak ada dikumandangkan azan untuk mengumpulkan orang melakukan sholat Id? Kenapa? Jawabannya, tidak ada contoh dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Anda ingin mengatakan, oh itu kan bagus, lah kenapa tidak dilakukan? Kenapa tidak ada yang melakukan azan? Barakallahu fikum. Ketika hendak melakukan sholat Id, Idul Fitri atau Idul Adha. Jawabannya karena apa? Tidak ada contoh, tidak ada perintah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik. Demikian juga salat barakallahu fikum rawatib, salat rawatib. Begitu selesai salat wajib masing-masing salat-salat sendiri-sendiri. Kenapa enggak jamaah saja? Kan lebih afdal. Kenapa enggak salat berjamaah ulang, jamaah rawatib? Baik. Kenapa enggak melakukannya? Ya karena dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di zaman itu, begitu selesai salat wajib, masing-masing salat rawatib sendiri-sendiri. Barakallahu fiik. Begini semestinya untuk semua perlakuan yang kita lakukan. Jadi, kalau tidak ada contohnya, nah sekarang kita melakukan sesuatu, kita belajar, apakah ini dilakukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Dicontohkan oleh beliau. Kalau tidak, jangan pernah melakukannya. Begitu banyak yang diperintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tidak melakukan atau enggan melakukannya atau malas melakukannya. Barakallahu fikum. Contoh sederhananya ini tasbihatus shufuf. Ini merapatkan saf. Merapatkan saf ini enggan sebagian kaum muslimin. Padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak akan bertakbiratul ihram kecuali mendapati saf itu lurus, rapi, rapat. Barakallahu fikum. Lurus, rapi, rapat. Saf pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Baik, beliau tidak akan melakukan takbiratul ihram. La haula wala quwwata illa billah. Kalau tidak lurus, la rapi, rapat. Ini coba lihat di masjid-masjid. Enggak tahu ini bahasa Indonesianya ini rapat ini apa. Padahal imamnya sudah mengatakan luruskan saf, rapatkan saf. Rapikan, tidak ada yang bergerak, pokoknya begitu saja. Yang kata Rasulullah SAW, aku melihat syaitan itu berjalan di sela-sela kalian, tapi sama seperti anak kambing. Barakallahu fiik. Kata Rasulullah SAW, la tadau furujatil syaitan, jangan biarkan saf kosong diisi oleh syaitan. Banyak sekali dalil-dalil tentang masalah saf. Ini kaum muslimin melalaikannya. Ya imma karena memang tidak tahu, wa imma karena memang. Baik. Bahkan ada di masjid imamnya mengatakan, "Sawu shufufakum fa inna taswiyata shufufi min tamamish shalah." Satu masjid langsung teriak, "Sami'na wa ata'na." Satu masjid teriak. Terus enggak ada yang bergerak. Bikin rapat enggak ada. Bukan anak kambing, induk kambing bisa lewat. Anak dapat di masjid begini, subhanallah. Ini tidak tahu bahasa Arab atau memang cuma ritual apa namanya ucapan toh. Sebab ini contoh saja, barakallahu fikum. Contoh. Ikhtilaf itu akan terus ada, barakallahu fikum. Maka yang menyelisihi inilah orang-orang yang menyelisihi sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam illa man rahima rabbuka, kecuali orang-orang yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika khalaqahum, dan untuk rahmat itulah mereka dicipta sesungguhnya. Sebagian mengatakan ya dicipta untuk memang mengikut, dicipta untuk tidak mengikut. Wa tammat kalimatu rabbika la amla anna jahannama minal jinnati wan nasi ajmain. Tentunya di balik ini semuanya ada hikmah yang Allah Subhanahu wa taala kehendaki, bahwa ada yang beriman, ada yang kafir. Ada yang beriman, ada pula yang kafir. Maka kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dijadikan bagian dari orang-orang yang beriman. Barakallahu fiik. Memohon agar supaya kita tetap istiqamah di atas keimanan ini dan ketaatan ini sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan mukmin radhiyatan mardiyah. Diridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sudah menjadi sunnatullah dan hikmah Allah Subhanahu wa taala bahwa Allah akan memenuhi surga dengan manusia semuanya, demikian juga jahanam. Barakallahu. Adapun surga, ketika penghuni surga semuanya telah masuk ke dalam surga, ternyata masih ada barakallahu tempat di dalam surga yang tidak terpenuhi oleh makhluk, maka Allah menciptakan makhluk-makhluk khusus untuk memenuhinya. Barakallahu. Sementara neraka, neraka senantiasa meminta hal min mazid, masih ada ketambahan, masih ada ketambahan. Hatta yadha'a Rabbul Izzati qadamahu fatakul qat qat. Sampai Allah Subhanahu wa taala meletakkan kakinya di neraka sehingga neraka pun mengatakan cukup-cukup. Barakallahu fiikum. Jangan terbayang barakallahu fiikum kaki Allah Subhanahu wa taala sama seperti kaki makhluk lah. Kita kembali ke kaidah laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dan tidak serupa dengan satu apapun. Kaki, tangan, wajah. Allah sebutkan di dalam Al-Quran barakallahu fikum bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki wajah. Allah Subhanahu wa taala barakallahu fikum memiliki tangan. Tapi kita katakan sesuai dengan kaidah yang Allah berikan sendiri, laisa kamitslihi syai wa huwa as-sami'ul basir. Allah tidak sama dan tidak serupa dengan sesuatu apapun dan Allah Subhanahu wa taala maha mendengar lagi maha melihat. Kita juga mendengar, kita juga melihat, tapi apa yang ada pada kita adalah makhluk barakallahu fikum dan disertai dengan kekurangannya, keterbatasannya dan kelemahannya. Sementara apa yang ada pada Allah sesuai dengan kebesaran dan keagungan kesempurnaan Allah Subhanahu wa taala. Ini kaidah yang tidak boleh kita lupa. Laisa kamitslihi syai' wa huwa as-sami'ul basir ketika kita membicarakan tentang nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa kita sampaikan barakallahu fikum dua ayat ini, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala mengampuni kesalahan dan kekurangan kita. Kita tutup dengan kepada Allah Subhanahu wa taala, "Innaka syarrul la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik."